Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قدر التوحيد وما يكفر من الذنوب. Sampai situ ya sekarang ini. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasannya dengan tauhid jadi salah satu sebab terbesar juga dihapuskannya dosa-dosa. Wa may kafir, takfir di sini penghapusan minat dunub, yaitu dari dosa-dosa. Wa qaulillahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman, wal iman tentunya banyak mendefinisikan dari sisi bahasa bahwa iman itu at-tasdiq, pembenaran. Sekedar dari sisi bahasa, ini pun sebetulnya masih kurang, karena iman itu bukan sekedar tasdiq atau pembenaran begitu saja. Namun di situ ada makna tasdid wa ziyadah dan tambahan, karena ketika kita berbicara iman dari sisi bahasa itu bukan dalam perkara-perkara yang memang mungkin sudah lumrah atau perkara-perkara yang sudah umum kita memberi khabar atau orang lain memberi khabar kepada kita, kemudian kita mengatakan amantu laka, aku membenarkan engkau. Ini tidak terpacu pada sembarang khabar, namun pada hal-hal yang memang sifatnya khusus, yang di situ yang dibutuhkan betul-betul kepercayaan. Ya, tidak dikatakan aman tulaka, aku membenarkan engkau, ketika mengatakan bahwa pohon itu rindang atau matahari itu panas dan yang lainnya. Namun di situ pada kondisi-kondisi yang memang dibutuhkan kepercayaan yang tinggi, ini dipakai aman tulaka, iman dari si bahasa. Ini pun tidak boleh dipakai dari si bahasa iman artinya tasdik sebagai hujah bahwa yang namanya iman itu urusan hati, karena iman itu tasdik, pembenaran. Kenapa? Karena yang namanya tasdik, pembenaran itu tidak melulu tempatnya di hati. Dalam sebuah hadis di situ dijelaskan secara nas sharih bahwa ternyata tasdik, pembenaran itu masuk pada anggota tubuh. yang menunjukkan bahwa tidak semata-mata di hati, yaitu hadis sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, inna Allah kataba ala ibni Adam hadzahu min az-zina adraka la mahala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat, mentakdirkan bagi setiap anak Adam bagiannya dari zina, dia pasti akan mendapatkannya, la mahala. Mau tidak mau dia tidak akan berpisah, artinya pasti mendapatkannya. Kemudian disebutkanlah Rasulullah SAW, zina al-ain an-nadhar. Zinanya mata itu dengan melihat. Wa zina al-lisan al-mantik. Zinanya lisan, ya dengan ucapan-ucapan yang menjurus kepada perbuatan zina. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan, wa nafsu tamanna wa tashtahi. Hati, jiwa, ya, terhadap perkara-perkara zina itu bisa mengangan-angankan, membayang-bayangkan, watashtahi, dan memiliki syahwat. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW, wal farju yusaddiku kullahu aw yukadzibu. Dan kemaluanlah yang nanti akan yusaddiku, yang akan membenarkan, tasdik atau mendustakan. Syahid di sini at-tasdik tempatnya tidak melulu di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan, dan kemaluan mentasdik, yusaddiqu kullah aw yukadzdzib. Paham ya? Nah, ini dari sisi bahasa pun sebetulnya yang namanya iman itu tidak semata-mata tempatnya di hati. Ini tidak mengherankan kemudian ahlu sunnah mendefinisikan iman dari dalil-dalil yang ada, bahwa apa iman? Apa itu iman? Iman itu terdiri dari al-i'tiqad bil janan, wal-qaul bil lisan, wal-amal bil arkan. Hati, ucapan, dan perbuatan. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui kekeliruannya murjiah. Jika mereka berhujjah dengan bahwa iman itu tasdik, pembenaran. Anggap tasdik bahwa itu definisi iman secara mutlak, bukan hanya dari sisi bahasa, tasdik pun masuk pada hal-hal di luar hati. Bukan hanya sekedar hati, namun juga masuk kepada anggota tubuh yang lain. Nah. Kemudian di sini disebutkan orang-orang yang beriman walam yalbisu. Wal iman tentunya a'la syu'batul iman, apa? Iman yang paling tinggi syu'bahnya, cabangnya apa? La ilaha illallah tauhid. Orang-orang yang beriman dan walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tidak mencampur adukkan keimanannya ke tauhid tanya dengan kedzaliman, di sini umum sebuah kedzaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wahum muhtadun. Tentunya para sahabat, orang yang paling paham bahasa Arab, akhirnya merasa berat yang demikian ini. Sampai datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa yang tidak mendolimi dirinya ya Rasulullah? Karena disebutkan syarat orang mendapatkan jaminan keamanan, al-aman di sini keamanan di akhirat, bukan jaminan keamanan dunia. Adapun al-hidayah wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini hidayah di dunia wal akhirat. Maka mereka merasa berat, enggak, siapa yang bisa tidak mendolimi dirinya sehingga dengan itu mendapatkan keutamaan ini. Karena kita mengetahui yang namanya zalim itu ada tiga macam. Ya. Zulmun li nafsihi. Kezaliman seseorang terhadap dirinya. Wa zulmun li ghairihi, dan kezaliman seseorang terhadap yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu zulmun ay bima'na syirik, kesyirikan. Nah, orang tidak ketika berbuat zalim ini, maka hati-hati ya. Ya, jangan ketika kita berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kemudian kita menyesal, yang terbetik, ya Allah. Kemudian dia mengucapkan anak telah menzalimi Allah misalnya. Nah, tidak ada ceritanya Allah itu terzalimi atau menzalimi. Nah, Allah ditiadakan. Termasuk dari sifat salbiyah, ya, sifat-sifat Allah salbiyah yang ditiadakan dari Allah yaitu sifat kezaliman. Yang kita mengatakan ketika kita melakukan kejahatan atau kemaksiatan yang paling parah, kemudian kita bertobat, kita mengatakan kita telah menzalimi Allah. La. Allah yang menyebutkan wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Dan banyak ayat yang menyebutkan bahwa ketika seorang hamba berbuat zalim itu pada hakikatnya mereka bukan menzalimi Allah namun menzalimi diri mereka sendiri. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala, namun hakikatnya mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Sehingga hati-hati, jangan kita mengatakan kita telah menzalimi Allah lah. Nah, kita menzalimi diri kita sendiri. Kita berbuat maksiat, bermaksiat kepada Allah, itu bukan berarti kita menzalimi Allah. Nah, karena efeknya itu kita sendiri yang kena akibatnya. Berarti kita yang menzalimi diri kita. Makanya kan dalam doa-doa banyak kan, ketika kita berbuat maksiat ingin bertobat, ya, Rabbi ini dalam tu nafsi zulman katsiran, ya kan? Nah, doa sayyidul istighfar, ya. Nah, ya Rabb, aku menzalimi diriku. Bermaksiat kepada Allah dan menyebutkan doa dalam tu nafsi. Yang perlu dipahami, jangan dibawa pada konsekuen bahwa kedzaliman itu akhirnya melazimkan gangguan. Antara adiyah gangguan dengan kedzaliman ini dua hal yang mungkin ada kaitannya namun tidak bisa dipastikan saling berkaitan. Karena kalau adiyah itu Allah yu'dha, terganggu, ya. Makanya Allah menyebutkan dalam hadis qudsi apa? Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam yu'dhini, memberi aku adiyah kepadaku. Menyakiti aku, mengganggu aku. Ya kan? Nah, dalam ayat juga disebutkan innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Orang-orang yang menyakiti, yang mengganggu Allah dan Rasulnya. Nah, hati-hati, tidak sama antara menyakiti adiyah dengan zulm. Ini sangat berbeda. Kalau adiyah, nam, Allah disakiti atau diganggu. Ya. Tapi kedzaliman sama sekali Allah tidak mungkin akan dizalimi. Pun sebaliknya Allah tidak akan mendolim. Nah, maka di sini kembali kepada ayat ini, orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampurkan tauhidnya dan imannya dengan sebuah kedoliman. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyun alamnya dolim nafsahu, siapa yang tidak mendolimi dirinya, ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam, laisa kama tadunnun, au laisa kama taqulun, awalam tasma'u qawla Luqman ibnihi. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Di sini bentuknya lagi lah umum, namun yang dimaksud di sini dibawa pada khusus. Pemahaman sahabat dari si bahasa tidak salah, namun begitulah Al-Quran ada dalam beberapa, dalam Al-Quran beberapa hal yang memang ada pentafsiran khusus seperti itu, dan ini termasuk bentuk-bentuk bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran yang kita tidak akan mungkin belajar tafsir Al-Quran tanpa ada pemahaman dari para salaf. Nah, beriman tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Mereka telah orang yang mendapatkan keamanan di akhirat dan mereka mendapatkan hidayah. Terus berarti orang yang berbuat, orang dari kalangan muwahhidin melakukan kemaksiatan, bagaimana? Tidak syirik biasa. Nah, tapi melakukan kemaksiatan, apakah tak mendapatkan jaminan keamanan? Karena di sini jelas Rasulullah SAW mentafsirkan dengan dolom, yaitu kesyirikan. Orang yang kemudian melakukan kemungkaran dan yang lainnya, apakah tetap menjabatkan al-aman? Maka ini kembali kepada pembahasan, kalau antum masih ingat, permasalahan mutlak syai' wa asyai' al-mutlak. Kalau masih ingat pembahasan al-iman al-mutlak dengan mutlakul iman. Entah sudah dibahas di sini atau tidak, kalau di tempat lain sudah dibahas, di antaranya sudah dibahas. Nah, ada yang bisa menjawab? Al-iman al-mutlak dengan mutlakul iman, al-aman al-mutlak dengan mutlakul aman. Nah, ada yang masih ingat? Intinya apa? Keamanan itu pasti dapat. Ya, selama dia muwahhid, maka keamanan di akhirat, jaminan keamanan di akhirat pasti didapat. Namun, jaminan keamanan ini bisa secara penuh, totalitas, ya, atau sebagian. Yang pasti dia nanti akan mendapatkan. Entah di awalnya tidak dapat, namun akan habis ini, kemudian dia mendapatkan setelahnya secara abadi, atau sejak awal dia mendapatkan jaminan keamanan, yang pasti dia dapat jaminan keamanan. Orang pelaku dosa besar, ya ada yang masuk neraka kan seperti itu, namun dia dipastikan tidak akan kekal mendapatkan sisa. Mau gak mau pasti dia nanti akan mendapatkan jaminan keamanan. Alaih sekadari, pelaku dosa besar itu kan di bawah kehendak Allah, bisa diampuni bisa tidak. Kalau dia diampuni ya berarti masuk siksa dulu. Nah, di mana jaminan keamanannya? Katanya dia terjamin keamanannya di akhirat. Dia terjamin walaupun dia disiksa, nanti pasti akan selesai itu siksaan. Pasti dia setelah itu mendapatkan jaminan keamanan. Bidan yang orang kafir sama sekali tidak mendapatkan, entah mutlak secara totalitas atau sebagian orang kafir di akhirat tidak mendapatkan jaminan keamanan. Nah, paham tuh ya ikhwan? Nah, ini ada yang matanya sambil micing, sambil miring-miring, sambil mengerenyitkan dahi. Intinya sudah gini aja deh. Jaminan keamanan di akhirat itu kalau orang mukmin sama persis ini kriteria dengan surga dah seperti itu. Atau dengan neraka berkebalikannya. Orang kan kalau mukmin dia muwahhid. Nah, selama dia muwahhid tidak keluar dari dairatul Islam, maka kan pasti masuk surga. Entah sejak awal ataupun nanti. Kan seperti itu. Ya kan? Ya sama nih keamanan kurang lebih seperti itu. Nah, qala rahimahullah, وعن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Jadi di sini syahadatu la ilaha illallah. Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh minhu wal jannatu haqqan wal naru haqqan adkhalahu Allahul jannah ala makana minal amal. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan ini Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan amalannya. Persaksian la ilaha illallah itu ya membawa konsekuensi. Ya. Para ulama sepakat orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak melaksanakan konsekuensinya maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Artinya dia dikatakan sebagai seorang muslim haqqan. Artinya, ya pada hakikatnya dia tidak masuk dalam daerah Islam. Ini yang disebut oleh para ulama dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya sebagiannya menyebutkan ada 7, sebagiannya menyebutkan ada 8. Syarat la ilaha illallah. Syarat, berarti kalau tidak ada 1, bubar la ilaha illallahnya. Berarti ini perkara muhim. Penting sekali. Siapa yang bisa menyebutkan? Syurut syahadati an la ilaha illallah. Abu Maulana. Kita bersaksi la ilaha illallah muslim. Ada syarat dalil? Bala. Tapi ada syarat-syaratnya ini. Apa itu syarat-syarat? Syahadat la ilaha illallah. Kalau kita betul-betul mempersaksikan, ini loh, namanya orang bersaksi itu syaratnya ini. Kalau terpenuhi syarat, baru sah dikatakan bersaksi. Nah, apa Abu Maulana? Ya itu apa? Betul, ya itu. Kalau orang bersaksi, berarti harusnya dia menjalankan konsekuensinya. Ya apa itu sekarang kita tanya ini? Terus. Ada 7 ini sudah ana sampaikan di daras salah satu usul. Abu Adib dibantu oleh Abu Adib. Syurut syahadat la ilaha illallah. Ini apalkan ya, ikhwan, penting sekali. Abu Faras ada 7, sebagian menyebutkan 8 katanya. Ada tambahnya 8. Abu Talita ada sebelahnya nih. Syurut syahadat la ilaha illallah. Hah? Itu rukun. Al-isbat wan nafi. Itu maksudnya. Itu rukun. Ayat ini syarat. Tahu bedanya rukun dengan syarat? Sama-sama tidak sah kalau tidak ada. Namun kalau syarat itu di luar sesuatu tersebut. Kalau rukun bagian dari sholat tersebut. Rukun sholat maka bagian dari sholat. syarat sholat di luar sholat, tapi sama-sama mempengaruhi keabsahan sholat. Rukun sholat apa? Takbiratul ihram, baca al-fatihah, bagian dari sholat kan? Ada saya katakan, syarat sholat apa? Toharoh, Islam, nah, seperti itu. Toharoh kan bukan sholat, wudu kan bukan sholat, ya kan? Tapi yang mengalami keabsahan. Itu bedanya antara rukun dengan syarat. Ini sekarang pertanyaannya syarat. Syurut syahadat la ilaha illallah. Ada tujuh. Nah. Enam, Abu Raihana. Oh, dapat sudah. Enam, ahsanta. Dapat sudah catatannya? Ada catatannya? Berarti sudah kita bahas ya. Enam, ahsanta. Ya, ikhwan, labas. Ya. Ini di sini pentingnya qayyidul ilma bil kitabah. Ulama itu dahulu sikoh itu ada dua. Mutkinnya itu ada yang namanya Dr. Sadr, mutkin hafalannya itu. Nah, ini juga kita mengetahui bahwa yang namanya tempat hafalan berakal itu di hati bukan otak. Dr. Sadr, luar kepala. Asli ini luar kepala, artinya bukan asli. Betul hafal dah. Nah, ada yang namanya Dabtul Kitab. Nah, dia dari sisi hafalan enggak terlalu, enggak seperti yang tadi awal, tapi catatannya dia buat catatan dibentuk bagus sehingga ketika untuk mau murojaah. Jadi bukan sekedar mencatat juga. Dia buat ketika ditanya tentang sesuatu mendapatkannya mudah. Ini namanya daftar kita. Nah, ya minimalnya itu jangan sampai lepas dari salah satu dari keduanya. Nah, ya. Jadi sesuatu kalau nama rawi salah satu menghafalnya, dulu kita di pondok disuruh sama Salukman buat buku kasih A B C D atau alif ba ta sa jim ha. Nanti ada setiap nama rawi itu di catat yang depannya huruf alif, ya masukkan mulai huruf alif, ya kayak an lah ya apa, tahu ya? Nah seperti itu. Baik, ahsan tanam. Coba lihat catatannya. Yang pertama ilmu, kemudian yakin, ilmun yakinun wa ikhlasun, apa? Sidqun, jujur, bukan benar, kan, namun jujur. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma. Kemudian apa? Mahabbatin wal qabul atau ingkiyat wal qabul. Tujuh ya. Ilmu, berilmu, yakin, ikhlas, ilmu yakin wa ikhlasun wa jujur, cinta, kemudian qabul menerima, dan ingkiyat tunduk patuh melaksanakan. Sebagian menambahkan dengan apa? Al-bara'ah minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirikan dan pelakunya. Ini syarat la ilaha illallah. Apabila tidak terpenuhi maka dia tidak dikatakan asyhadu an la ilaha illallah, walaupun lisannya mengucapkan. Walaupun lisannya mengucapkan, tapi dia tidak teranggap sebagai seorang muslim ketika kehilangan satu di antara sekian syarat-syarat ini. Semuanya harus ada. Nah, ini syarat pertama, artinya ini yang disebutkan dalam hadis ini yang pertama. Barang siapa mempersaksikan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, wahdahu la syarikalah. Wahdahu sebagai ta'kid penguat dari apa? Rukun tauhid atau rukun la ilaha illallah ini sebagai ta'kid dari yang mana? Isbat illallah, la syarikalah nabi, la ilaha nam. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan barang siapa yang mempersaksikan bahwa Muhammad abduhu, hamba, ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba, la yu'bad, tidak diibadai. Nah, sementara dalam qasidah-qasidah atau burdah busairi untuk perhatikan, atau banyak salawat-salawat nariyah seperti ini, isinya banyak disebutkan. Masa disebutkan di sini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, termasuk dari kedermawanan engkau wahai Rasul itu adalah dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat termasuk dari kedermawanan Rasulullah. Lah Allah ditaruh di mana? Nah, ini mengalah-ngalahkan Nasoro. Nasoro cuma mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Salah itu salah tak? Nah, mengatakan Isa bin Allah. Oh, ini mengatakan dunia dan akhirat ini kedermawanannya Rasulullah. Nah, Allah enggak diberikan sama sekali bagian. Maunya memuji, maunya mencintai, tapi akhirnya waliyadzubillah. Nah, hada Muhammad abdu, hambanya wa rasul, namun hamba yang tidak disembah, tapi beliau alaihi salatu wasallam rasul. Nah, utusan Allah. Nah, kita ada utusan, kita menghormati. Apalagi kalau ini utusannya Allah. Ya kan? Nah, utusan siapa saja kita harus menghormati. Makanya orang kafir kalau mengutus, kafir harbi ini, perang mengutus utusan, itu dilarang untuk dibunuh. Orang kafir harbi, kafir yang dia memerangi, mengutus utusan, gak boleh untuk dibunuh. Nah, langkah tinggi dalam utusan. Oh, ini apalagi utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Dan juga sama, Isa Abdullah wa Rasuluh. Ini bantahan juga terhadap siapa? Yang tadi, Muhammad abduhu wa rasuluhu. Kata-kata abduhu ini bantahan terhadap siapa? Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Bantahan terhadap siapa? Siapa? Lah, Muhammad dulu dong. Sudah gak salah betul-betul siapa yang orang yang menggulu terhadap Rasulullah siapa? Sufi, ahlu kubur. Nah, wa rasuluhu bantahan terhadap siapa? Siapa orang yang mengingkari enggak memakai sunnah Rasulullah, mengingkari nubuah Rasulullah? Siapa? Ya, yes, banyak bisa, tapi yang jelas soroha ya mungkir sunnah. Dedengkot ya siapa? Quraisy. Quraisy mengingkari Rasulullah. Sebagaimana mungkir sunnah, kalau sekarang mungkin zaman sekarang siapa? MTA. Nah, majelis tafsir Al-Quran katanya mereka. Nah, ini bantahnya. Ini Rasulullah dalam bantahnya. Baik, wa anna Isa Abdullah. Bantahan siapa? Nasar. Wa Rasuluh. Bantahan terhadap siapa orang yang memerangi Isa? Sampai mau disalib, disalib segala? Yahud. Alisa kedalib. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, di sini tersesatnya orang-orang Nasoro. Nah, wa ruhum minhu, tersesat di sini. Pada bagian ini orang-orang Nasoro tersesat. Nah, jawabannya kuat. Kalian wahai ahli Islam, bagaimana mengatakan bahwa Isa itu bukan bagian dari Allah? Sementara hadis Rasulullah kalian menyebutkan adalah Isa adalah kalimatnya. Kalamullah atau mereka. Kalamullah makhluk bukan? Sifat Allah kan? Nah, apa bedanya kalam dengan kalimah? Sama kata mereka. Seperti itu. Ini, maka kalimat itu hunya kembali ke siapa? Kepada Allah, ya kan? Kalimat Allah. Iya betul, memang. Buka, kalau kamu mau beriman dengan agama Islam, buka secara menyeluruh. Nah, bukankah Allah yang menyebutkan bagaimana maksud kalimat? Inna masala Isa indallah kama masali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Ini kalimat ini. Nah, Isa itu adalah hamba yang Allah ciptakan dengan kalimat kun fayakun sebagaimana Adam. Ini kan kalau Nasoro kalau mau berdalil dengan Al-Qur'an ya masuk Islam semuanya, pelajari semuanya. Seperti itu. Wa ruhu minhu ini juga. Nah, dan Isa adalah ruh dari Allah. Nah, Apa yang semua dikatakan minhu dari Allah itu kemudian itu bagian dari Allah? Hah? Sementara Allah mengatakan huwallazi khalaqa samawati wal arda jami'an minhu. Allah yang menciptakan langit dan bumi seluruhnya minhu. Oh, berarti langit dan bumi itu bagian dari Allah juga. Ayo untuk ikhwan. Nah, berarti bagaimana maksudnya ruhu minhu, yaitu ruh yang Allah ciptakan dari ruh-ruh yang ada. Allah yang menciptakan, minhu itu dari Allah, ruh tersebut Allah ciptakan. Bukan kemudian ruh bagian dari Allah. Nah, wal jannatu haq wan naru haq, dan jannah itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Kondisi seperti ini Allah akan masukkan orang tersebut ke jannah ala makana minal amal. Ini bagian yang penting. Dari sini kita mengetahui bahwa orang yang bertauhid masuk dalam surga sesuai dengan keadaan amalannya, bagaimana amalannya. Nah, tapi bila kuna tersuna, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Ini yang pertama, Ustaz, hukum difoto dari orang lain yang tidak kita sadar, gimana ya? Ya gimana, sedang kita nggak tahu difoto gimana? Nah, ya sudah, artinya ma'dzur, mungkin kita nggak tahu. Nah, kalau tahu, nah itu kemudian tetap dengan gaya begini-begini. Kecuali foto untuk darurat apa KTP itu lain-lain. Kalau mungkin kalau nggak tahu betul nggak sadar ya sudah. Setelah tahu nggak apa-apa, datangi orangnya minta maaf baik-baik, tolong dihapus, afdol. Ini apa ini? Ustaz, apakah ada yang apa ini di Indonesia? Manhajnya dari para ulama salaf. Siapa ini yang sahih soal? Apa maksudnya? MUI. MUI Indonesia. Apakah ada yang tahu mereka ada diakui oleh para ulama salaf? Bahwa dia salafi gitu. Ya kalau ada kita sudah muliakan dia. Nah. Baik, yang lain? Nah, hamba lagu nauhan. Tarbiyatun nisa. Oke, maksudnya tarbiyatun nisa gimana ini? Itulah makanya kita jangan sembarangan baca dari sana sini, postingan sana sini. Paling enak tuh baca postingan, kitab, kalam, ahlu sunnah. Ya, ini pengen penjelasan agen. Ya terus nisa gak ditarbiah gitu maksudnya? Bukan gini. Nah gimana? Salah satunya, sekalinya masalah termasuk di situ tidak ada mahram gitu. Malah Syekh Mukbil yang berfatwa bolehnya. Makanya dulu saat Muslim awal membuka pondok di Kroya itu tanya Syekh Mukbil, boleh enggak seperti itu. Malah Syekh Mukbil yang membolehkan, artinya dalam rangka talabul ilm, diantar oleh mahram ditinggal seperti itu. Malah Syekh Mukbil yang memfatwakan tentang hal tersebut. Syekh Mukbil itu ada kalam begini. Mana yang lebih afdal atau kurang lebih lah ya. Seorang wanita taklim di rumah atau ikut taklim ke masjid-masjid seperti itu. Nah, Kata saya mobil, ya yang lebih afdol kalau bisa di rumah saja. Nah, itu kalau saya mobil yang tahu seperti itu. Nah, tentunya dengan ada rinciannya, kalau memang di rumah ada yang ngajarin, ada yang bisa menjelaskan dengan rinci. Namun aktual juga idamaj para salafiyah juga datang ke masjid. Ya, enggak. Al-Bait, rumah itu mahmakan sehebat-hebatnya rumah, apalagi kita di zaman sekarang yang memang enggak akan bisa seperti di halaqatul ilm. Nah, seperti itu. Tapi kalau diselenggarakannya halaqatul ilm di rumah-rumah nisa, ya ini bagus. Sehingga enggak harus keluar jauh-jauh misalnya. Itu kalam Syekh Mubil kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau bid'ah tarbiyatun nisa apalagi mondo ini karena enggak itu postingan mana itu ya, postingan mereka lah ya, makanya jangan dengar dari mereka lah seperti itu. Udah ulama itu nasihati dengarkan kalam syarif kaset dari ahli sunnah saja. Minimal itu loh ya Ikhwan, minimalnya kalau kita dengar itu bukan yang tersyubhat ya. Tapi minimalnya bikin kita itu sakit hati, capek. Nah itu udah minimalnya seperti itu. Mau dengarkan syubhat, mau tahu fitnahnya mereka, itu syubhat dan fitnah yang sudah dibantah oleh ulama ahli sunnah. Jadi kita juga enak seperti itu. Baru tadi berbincang-bincang oleh salah seorang ikhwan, nanti masih ikut Facebook, iya pengen tahu fitnahnya mereka. Nah, tapi yang lain, nah apa dah? Tafsir apa? Asawi. Oh. Nah. Asawi. Seingat anak-anak, tapi yang pasti ya, bukan. Kalau enggak sufi atau seperti itu, tapi bukan langsung. Jalan lain ini walaupun secara umum penulisnya Al-Sunnah, namun Al-Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin siapa satunya itu Al-Jalalain. Mahali ya. Namun As-Suyuti huwa nafsuhu itu disebut oleh para ulama hampir mirip, bahkan lebih parah ya, dalam masalah akidah khusus asma wa sifat. Nah, banyak hal yang keluar dari pembahasan asma wa sifatnya, keluar dari akidah ahlus sunnah. Walaupun secara umum masyhur tidak termasuk dari ulama ahlus sunnah, namun ada beberapa hal yang dijadikan bahan koreksi. Wasyuti sendiri rahimahullah itu disebut oleh para ulama juga, beliau rahimahullah adalah seorang jami', bukan seorang muhaqqiq. Seorang jami' bagaimana? Beliau tuh memang suka menghafal, semua dia dikumpulkan. Lakin bila tahqiq. Tidak ada kemudian sudah pembahasan satu persatu, mana yang rajih, mana yang benar, ya, tidak ada tahqiqnya. Bukan seorang muhaqqiq. Ini hati-hati juga. Jadi, ya, dia sudah mengumpulkan apa saja seperti itu. Semua entah benar, entah salah. Ini Suyuti. Al-Muhim tafsir Jalalain ini hati-hati kalau membaca. Butuh adanya bimbingan. Baik. Naktafi bihadal qadar. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.